dan sahabatku ini merupakan penjaga umatku, diibaratkan bintang penjaga langit. Ya, nanti bintang ini akan menyerbu iblis-iblis setan mencuri wahyu. Demikian sahabat ini akan jadi petir dia. Dan akan cambuk pedang yang siap melawan ahli-ahli bid'ah yang sengaja merusak din dari dalam. Ya. Wa ashabi amanatun li ummati. Sahabat ini ibaratkan bintang-bintang penjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau sahabatku ini sudah pergi, maka akan datanglah apa yang dijanjikan kepada umatku ini. Maknanya kalau sudah pergi para sahabat, balak mulai datang. Kalau sudah bintang itu berjatuhan, baru nantinya langit ini akan pecah. Idza sama'un saqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan seterusnya. Apa katanya Syekh Salim Al-Hilali mengomentari hadis ini? Laqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbata ashabi radhiyallahu anhum ila man ba'dahum fil ummatil islamiyati kanisbatihi li ashabihi wa kanisbatin nujumi ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan penggolongan para sahabatnya ini terhadap generasi sesudahnya, yaitu ibaratnya dia dengan para sahabatnya, dan diibaratkan bintang yang sedang menyinari langit, yang memberi keindahan langit. Para sahabat memberi keindahan umat yang hidup pada zaman itu dan juga yang hidup pada zaman sesudahnya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan hidayah para sahabat dan juga orang sesudahnya. Wa minal ma'lum anna hadha at-tasbihan nabawiyya yu'ti fi wujubi ittiba'i fami sahabatin. Perlu diketahui bahwasanya penyerumbaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang seperti nujum di atas langit ini mewajibkan kita harus mengikuti pemahaman para sahabat di dalam memahami din, baik yang itu berupa ayat Al-Qur'an maupun sunnah as-sahihah. Nadhiru rujuil ummati ila nabiha sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh kembalinya umat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertugas menjelaskan Al-Qur'an. Wa ashabuhu ridwanullahi alaihim naqalu bayanahu lil ummah atau naqilu bayanihi lil ummah. Sedangkan para sahabat ridwanullahi alaihim semuanya ini menukil keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk umatnya. Wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksumun la yantiku anil hawa. Saya tambah sedikit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, tidak bicara menurut hawa nafsu. Wa innama yasturu anhu ar-rasatu wal huda. Tetapi muncul bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan fi'liyah dan akhlaknya bersumber dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabuhu utulun la yantikuna illa sidqan. Para sahabatnya pun jujur seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bicara kecuali yang benar. Wala ya'maluna illa haqqan, dan tidak beramal melainkan ada dalil yang benar. Yang terakhir, wa kadzalika an-nujum ja'alaha Allahu rujuman lis-sayatin fistirqil sam'i. Demikian juga bintang-bintang yang di langit itu Allah menjadikan untuk pembantai, pelempar setan-setan yang mencuri pendengaran. Faqala ta'ala inna zayyanna as-sama'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Naam, sesungguhnya kami hiasi langit dunia ini dengan perhiasan bintang-bintang, yang itu untuk menjaga, meneror setiap setan yang terkutuk atau yang durhaka. Demikian juga dipaksanya para sahabat radhiyallahu anhum untuk meneror ahli bid'ah, untuk meneror i'tikad yang keliru, untuk meneror muamalah yang keliru, untuk meneror manhaj dakwah yang keliru, dan seterusnya. Demikian ahli Quran yang dapat disampaikan. Dan sebelumnya masih ada 2-3 mungkin bisa dibaca sendiri, dan insyaallah kelengkapannya ini sebagian ada yang sudah kami jelaskan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada pertanyaan pertama. Ana Azhar Fanani dari Semarang. Tanya bagaimana menanggapi tanggapan Harokiyun yang menganggap Salafi sebagai satu kelompok pergerakan, juga karena dianggap terjadi perpecahan di dalam Salafi. Ya. Salaf tidak pergerakan. Salaf ini adalah amalan sunnah, bukan pergerakan baru, tapi amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Adapun kalau terjadi pada zaman sekarang ini salafi terpecah belah, itu bukan manhaj salafnya, tetapi manusia-manusia yang dengki, ya, manusia-manusia yang hubur riasa, yang senang kepada kepemimpinan, manusia yang anania, yang egoisme, yang mengaku merasa dia salaf sendiri, yang benar sendiri. Inilah yang membuat fitnah terhadap saudaranya lain yang ingin mempelajari sunnah, yang ingin mempelajari salafus saleh. Kalau as-salaf yang sebenarnya, lihat para imam 4, tidak ada yang berselisih, bertengkar satu sama yang lain, walaupun khilaf dalam masalah ijtihad. Tidak ada dari kalangan para ahli hadis mulai zaman dulu sampai zaman sekarang bertengkar ahli hadis dengan ahli hadis. Tetapi mereka ya'rifuna kuduratihim wa syarafihim. Mereka tahu mengenal kemuliaan salafus saleh dan mengenal yaitu kemuliaan mereka. Oleh karena itu apabila ada ulama salaf keliru karena memang dia tidak maksum, dibenahi dengan baik. Dijelaskan dengan jujur. Dengan menyebut kebaikannya. Tetapi kalau ulama salaf sedang membantah ahli bid'ah, orang haraki tidak pernah disebut kebaikan haraki. Karena orang yang keliru manhaj, kalau orang sudah keliru jalan tidak perlu. Oh ini walaupun dia kesasar, tapi dia orangnya sehat, tidak ada demikian. Kalau sudah kesasar jalan tidak perlu apa yang dibawa disebutnya. Tapi kalau ulama salah karena mereka manasnya benar, sehingga ada kekeliruan kecil yang itu tidak disengaja. Bahkan umumnya masalah ijtihadiyah, mereka ta'aruf, mereka saling mengenal dan saling menghormati. Ya, ini salaf yang sebenarnya. Kalau ada orang mangku dunia salaf bertengkar, pertama mungkin karena jangkalnya ilmu, belum sampai salaf itu kepada mereka, baru mereka menggolongkan dirinya salaf. Atau nomor 2 karena dengki. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya yang nomor juz pertama, kalau tidak salah halaman 30 ke atas, merupakan sebab pokok perpecahan umat ini ada 2. Tidak ada 3-nya. Pertama, mengambil din hanya sebagian. Mengambil din, mengambil dalil kalau cocok dengan otaknya, hawa nafsunya. Kalau menyerbu dia tidak diambilnya. Yang nomor 2 karena dengki al-hikdu. Dan dengki ini penyakitnya iblis. Sehingga dia turun dari tempat yang mulia ke dunia. Dan dengki ini penyakitnya orang Yahudi. Sehingga mereka dikutuk selamanya al-maghdubi alaihim. Karena melihat Rasulullah SAW bukan dari kelompoknya. Sehingga orang Yahudi ini terkenal orang yang fanatik terhadap golongannya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. wahum yatruna alkitab. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Yang baik saya. Orang Nasrani mengatakan yang baik itu Nasrani, orang Yahudi itu tidak ada banyak, padahal mereka membaca kitab. Demikian juga orang yang menggolongkan diri salaf, yang mengaku dia salaf sendiri, yang lain tidak boleh, tidak ada bedanya. Wa qalatil yahudu laisatun nasara ala syai. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan dari Abu Isa Jepang. Sekarang makin ramai fitnah saling tuduh sururia. Ya, dan ini bukan di sini saja, di Mamlaka juga demikian, di Timur Tengah juga demikian. Bagaimana kita mensikapi tuduhan itu? Kita apabila mendengar tuduhan orang, dilihat dulu, dia dikatakan sururi apa sebabnya? Tanya. Sedangkan sururi ini ketika saya pergi ke Madinah, saya sudah menanya Syekh Rabi hafidahullah, ya Syekh mahuwa sururi? Sururi itu orang ikhwan. Alhamdulillah saya tidak pernah masuk ikhwanul muslimin, dan mudah-mudahan tidak masuk. Jelas gimana dikatakan sururi? Jadi dia, beliau sudah menjelaskan sururi itu orang pecahan dari ikhwan, dan sudah jelas. Jadi kalau ada orang dikatakan sururi, lihat saja dia bicaranya, dia ini seperti orang ikhwan apa enggak, seperti sururi apa enggak, ya manhajnya bagaimana, dia dakwanya bagaimana, dia pembantainya kepada ahli bid'ah ada apa enggak, ya bergabung dengan sururiyun apa tidak. Tidak boleh orang hanya menuduh saja, di hadapan Allah nanti akan ditanya. Ya, besok pada hari kiamat ada orang yusallun wa yuzakun wa yahujjun, walakin shatama hadza wa qadafa hadza wa daraba hadza. Tetapi mencela ini, ya, kemudian menuduh ini dan yang lain, sehingga akan diambil hasanatnya. Silakan orang menuduh saya, silakan. Dan saya kalau dituduh dibenarkan mau. Dan alhamdulillah kalau ada orang yang menjelaskan kesalahan saya. Tetapi kalau tidak, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, karena itu hak adami, lain dengan hak Allah. Kalau kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat, kembali yang hak, berjanji tidak mengulangi, selesai. Tetapi kalau hak manusia dengan manusia, perhatikan ikhwan, kita bukan berarti tidak boleh menghukumi orang, tetapi menghukumi orang harus ada dalil. Ya. Jadi kalau untuk menghindari bagaimana saling menyebarnya fitnah, saling tuduh sururi, kita tidak berkepentingan dengan mereka. Tuntutlah antum ilmu din. Carilah orang yang mempelajari, yang menyampaikan din sesuai dengan sunnah. Sekalipun dia dituduh sururi, tidak peduli. Ya. Dan yang sakit mereka sebetulnya, bukan orang yang dituduh. Nah. Dari Bekti Harsono di Singapura, jamaah tablik sangatlah banyak dan kuat, serta Asy'ariyin. Bagaimana nasihat Ustadz kepada kami dalam bergaul dengan mereka, padahal posisi kami masih lemah? Tidak boleh bergaul dengan jamaah tabligh. Tidak boleh bergaul dengan Asy'ariyin. Menjauhilah mereka. Tidak boleh. Ya. Karena para ulama sudah sepakat tidak boleh kecuali kalau kita punya ilmu bisa menjauhi mereka. Dan kita sudah sering didatangi oleh jamaah tabligh. Gitu, mereka berdialog kalah. Dan datang juga di masjid Gresik, kita katakan, Pak, jangan dikasih kesempatan berbicara dia. Boleh sholat. Tunggu dia. Nanti kalau kita khutbah, kalau kita taklim, mereka mau mendengarkan, berarti mau baik. Ternyata kita menyampaikan hak, mereka pergi. Setelah kita menyampaikan hak, mereka datang kembali. Usir mereka. Boleh sholat. Tapi jangan menasihati mereka. Yang menasihati adalah orang yang mempunyai ilmu. Ya. Tidak boleh menasihati orang jahil. Ya, karena faqitu syai' la yu'ti. Orang tidak mempunyai sesuatu tidak bisa memberi. Ya, jamaah tabligh wajib untuk didakwahi. Ya, tidak boleh dia berdakwah karena penyimpangannya banyak sekali, dan silahkan membaca subhat dan bantahannya, yaitu Jamaah Tabligh yang ditulis oleh sekian banyak ulama Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Jadi tidak boleh bergaul dengan mereka, mengambil ilmu yang tidak boleh. Kalau mereka sholat, kita tidak menjumpai imam dan jadi imam boleh. Setelah itu kita pergi. Pertanyaan dari Amsterdam, Siti dari Amsterdam, Netherlands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai seberapa jauh boleh atau dapat bergaul dengan yang tidak bermanhaj salafus saleh, mengingat di tempat kami sangat sedikit sekali bermanhaj yang hak ini, seperti saling mengunjungi, mengundang, menengok yang sakit. Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kita bergaul yang sifatnya mengunjungi orang sakit, boleh. Doakan dia mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kembali kepada salaf. Kita apabila diundang acara walimahnya, dengan syarat apabila tidak ada acara-acara maksiat, tidak ada musiknya, tidak ada penampilan-penampilan wanita yang harus didudukan bersama pria di atas kursi, dan juga tidak ada iktikad-iktikad yang lain yang keliru, kita boleh menghadiri. Dan boleh kita itu pinjam-meminjam, boleh jual-beli, tetapi duduk yang sifatnya untuk mendengarkan pola berpikir mereka, tidak boleh. Ya, duduk untuk mengambil ilmu selain ilmu yang itu din, tidak boleh. Karena ilmu din diambil dari orang yang faham din. Tapi kalau duduk kita kepada mereka belajar masalah komputer atau yang lain, ya, yang itu sama jenisnya umpamanya, atau pakai hijab secara syar'i, bertanya di balik tabir sebagaimana surat Al-Ahzab memberikan penjelasan dan tidak mengandung fitnah, maka diperbolehkan. Tapi duduk untuk mendengarkan fatwanya, untuk mendengarkan pola berpikirnya, untuk mendengarkan ajaran apa itu ajakan dakwanya, maka tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya. Kemudian pertanyaan dari Teguh di kota Mikin, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah ketidakbolehan dalam berpartai masuk dalam parlemen juga termasuk di dalamnya, mulai dari kampanye sampai pencoblosan, ikut membantu segala kegiatan berkenaan dengan kepartaian? Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu kepada tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Kemudian Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong di dalam urusan dosa dan permusuhan. Saya kembalikan pertanyaan ini kepada yang menanya, apakah dengan adanya bermacam-macam partai kaum muslimin ini membawa persatuan apa permusuhan? Kalau membawa permusuhan, maka kembali kepada ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu itu bergaul atau menjadi seperti orang-orang musyrik. Di antara ciri orang musyrik ini, orang yang berpecah belah, tidak bersatu di dalam Islam, tidak bersatu di dalam din. Mana kalau kita berpecah belah di dalam pendidikan tidak apa-apa, berpecah belah dalam pekerjaan boleh, berpisah kita di dalam rumah tangga boleh, berpisah dengan istri mereka masing-masing wajib, kita harus bergaul dengan istri kita. Ya, Tapi berpecah belah masalah urusan din tidak boleh. Dan ciri-ciri orang musyrik ini, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizb, masing-masing partai mereka itu merasa senang sendiri-sendiri. Wallahu alam bishawab. Bagaimana Ustaz kalau ada orang yang mengaku bermanhaj salaf tetapi ikut pemilu? Apakah pemilu haram? Kalau haram apa dasarnya? Silakan buku baca bukunya Syekh Albani rahimahullah dalam fatwanya tentang pemilu, dan juga silakan membaca fatwanya Ibnu Abbas rahimahullah dan juga Ibnu Utsaimin. Di situ akan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apabila nama salafi banyak di apa ini digunakan oleh harokiyin, apakah kita akan tetap menggunakan nama tersebut atau kita mencari nama yang lain? Tidak. Jadi kalau orang ahli bid'ah mengambil nama ahli sunnah, kita tidak boleh mengganti, kita ini ahli bid'ah. Ya. Kalau orang kafir makan tangan kanan, jangan kita makan tangan kiri. Ya kan? Kalau orang kafir itu makan bara yang halal, kita jangan makan bara yang najis karena menyelisih. Bukan itu yang dimaksudkan tasabu meniru. Tasabu meniru itu kalau itu menjadi kekhususan mereka. Ya. Kalau itu menjadi kekhususan mereka, yang itu bukan diamalkan yang lain oleh orang kaum muslimin, maka kita tidak boleh menirunya. Kalau nantinya orang-orang ahli bid'ah ini dia memanjangkan janggutnya, orang ahli kita memanjangkan janggutnya, bukan berarti kita harus menyukur janggut. Karena apa? Itu sudah sunnah. Karena satu saat orang ahli bid'ah akan mengamalkan sebagian sunnah. Orang haroki akan mengamalkan sebagian sunnah. Kalau orang itu mengamalkan sunnah, kita tidak memuji karena mereka itu mengamalkan sunnah. Ya. Karena sunnah sudah ada pada zaman para sahabat. Yang itu bukan mereka saja mengamalkan, salaf pun juga mengamalkan. Tapi kalau mereka keliru dari segi manhaj, cukup kita menjelaskan manhajnya yang keliru, supaya orang itu jauh dari manhaj yang keliru. Setelah saya ketahui bahwa manhaj salafi sangat membenci adanya firqah. Firqah maknanya firqah yang dolala. Karena terada firqah yang najiyah. Ya. Nah, maksudnya membenci firqah itu yaitu yang berpecah belah. Tetapi bagaimana yang saya dengar dari Ustaz bahwa kita hanya boleh mendapat siraman rohani hanya dari salafi dan bukan selainnya, bukankah ini membentuk satu firqah? Firqah memang ada dua. Ada firqah dolalah 72, ada yang firqah najiyah 1. Satafsariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Karena firqah itu kelompok, golongan, jamaah. Akan berpecah belah umatku ini menjadi 73. Kulluhum finnar illa wahidah wahiyal jamaah wa fi riwayat ma ana alaihi wa ashabi. Ya, yaitu jamaah-jamaah firqah seperti hizbi. Ada yang hizbu syaitan, ada yang hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah hizbullah, partainya Allah itu satu, itulah yang berbahagia. Ya. Tapi hizb syaitan humul khasirun, rugi. Yang itu telah digaris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris kanan kiri ini sekian banyak khat, tulisan tulisan garis-garis, dan setiap subul, setiap sabil, setiap jalan ada syaitan yang mengajaknya. Ya. Jadi salah memang firqah, tapi bukan firqah dolalah, firqah najiyah. ta'ifa mansurah, bukan ta'ifa yang dolalah, tetapi ta'ifa mansurah sebagaimana hadis tadi. Nah, la tazalu ta'ifatun min ummati. Ta'ifa, ta'ifa itu kelompok. Tapi kelompok yang najah, yang berhasil najiyah ini, yang mansurah ini, yang salafus saleh ini tidak banyak, sedikit dan dibenci lagi oleh orang-orang yang berkelompok banyak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya salafus saleh ini dengan hadis yang lain, bada'al islamu ghariban wa sayautu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulainya aneh, dianggap asing oleh orang, dan akan kembali yaitu seperti semula dianggap aneh. Maka nikmatlah, baiklah orang dikatakan aneh. Siapa al-ghuraba? Orang yang menghidupkan sunnahku di saat semua orang atau banyak orang mematikan sunnahku. Orang yang mau mengamalkan Al-Quran di saat orang itu mematikan atau mentahrif atau memalingkan makna Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tahdzir memperingatkan manusia dari manhaj-manhaj yang menyelisihi manhaj salaf adalah upaya menyatukan umat dan bukan memecah belah? Menyatukan umat. Jadi mentakdir ahli bid'ah itu dalam rangka menyatukan umat untuk kembali sunnah. Karena tidak mungkin kita ini bisa menyatukan umat kecuali dengan tauhid. Tidak mungkin disatukan umat itu dengan makan. Tidak mungkin disatukan umat itu dengan hiburan. Tetapi disatukan umat itu dengan tauhid. Nyatanya katanya sepak bola, yaitu membuat tali persahabatan. Tapi kadang-kadang muncul menjadi tali permusuhan. Iya kan? Ini persahabatan, tapi nanti timbul permusuhan. Tetapi ahli tauhid tidak bermusuh satu sama lain. Ya, jadi mentakdir mengingatkan orang ahli syirik, mengingatkan ahli bid'ah, mengingatkan orang munafik, mengingatkan orang kafir untuk kembali kepada yang Islam dalam rangka mentauhidkan umat, walaupun mereka tidak bersatu. Karena kita dituntut cara menyatukan, bukan dituntut menyatukan. Ulangi lagi. Kita dituntut untuk bagaimana cara menyatukan umat. Wa'tasimu bi hablillah. Bukan wa'tasimu bi alil bidah. Wa'tasimu bi hablillah. Wala tafarraqu. Dan jalan ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan jalan berdakwah. Taswiyah wa tarbiyah. Tarbiyah artinya menjelaskan yaitu pendidikan-pendidikan, ya, memupuk orang diperintahkan untuk beramal yang baik, kemudian tasfiyah menjernihkan, memberantas kuman-kuman bid'ah, memberantas penyakit-penyakit syirik. Diibaratkan orang bertani, tidak hanya berupaya mencari bibit yang unggul dan dipupuk, tetapi juga mencari obat untuk memberantas hama penyakit. Hama penyakit yang paling dahsyat yang menimpa tubuh kaum muslimin adalah kebid'ahan dan kemusyrikan yang ini melanda di mana-mana tempat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya menerima sumbangan dalam bentuk material dari orang mubtadi' atau orang kafir yang mana sumbangan itu digunakan untuk dakwah salafi? Kalau sumbangan tersebut tidak ada syarat, semata-mata dikasih, boleh. Karena Rasulullah SAW juga pernah mendapatkan sumbangan dari orang Yahudi, Buddha. Demikian juga pernah mendapatkan sumbangan sampil, yaitu daging. Tidak ada ikatan. Tetapi kalau sumbangan itu harus ada pengikat. Atau minimalnya kita nanti akan merasa lemah, tidak berdaya apabila dihadapkan persoalan oleh mereka. Karena kita merasa disantuni, maka tidak boleh menerimanya. Tetapi asal menerima sumbangan mereka ini boleh berdasarkan ayat la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum bukan antawalluhum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin muqsitin. Tidaklah dilarang kalian berbuat baik dengan orang yang tidak pernah mengusir kamu, berbuat adil dengan orang yang tidak membunuh kamu. Untuk berbuat adil karena Allah Subhanahu wa taala menyenangi orang berbuat adil. Kemudian berikutnya dalam hal ini dakwah salafi tidak sampai terhalang akibat diberikannya sumbangan. Dapat sumbangan, tapi jangan ada syarat-syarat yang mengikat sehingga seolah-olah sumbangan tersebut menghambat dakwah kita. Karena apa? Dakwah tidak ada sumbangan dari orang pun berjalan. Karena Allah mengatakan fattakullaha mas tadatum. Ada sumbangan kita gunakan. Tidak, tetap kita terus berdakwah. Dakwah tidak berhenti kecuali kalau kita mati. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu termasuk berdakwah. Karena dakwah ibadah sehingga datang kematian atas dirimu. Bolehkah seorang yang belum alim melakukan takdir terhadap sesama muslim yang dicurigai melakukan fitnah? Tidak boleh mencurigai. Karena ada hadis man ro'a, melihat. Bukan man dhanna. Man ro'a minkum munkar, betul-betul tahu. Kalau ada berita, fatabayyanu inja' ya yaladina amanu. Inja'akum fasikum binabain, fatabayyanu. Ya. Hei orang mukmin, kalau ada berita dari orang fasik atau siapapun membawa berita, tabayun dulu. Jangan karena mentang-mentang dia punya yaitu bermanhaj salah kemudian mentah. Dia dilihat dulu. Karena apa? Karena ada ayat fatabayyanu. Siapapun menyampaikan berita kepada kita, tabayun dulu. Kalau menyangkut masalah perorangan, dilihat dulu. Kira-kira ada gap urusan pribadi apa enggak? Sebab urusan pribadi tidak boleh dibawa kepada manhaj. Ya. Jangan sampai orang terluka, dicela atau diluka oleh saudaranya, kemudian dimatikan manhajnya, tidak boleh. Ya. Jadi kita tidak boleh mentakdir. Yang berhak mentakdir itu orang yang alim. Jadi yang berhak mentakdir. Orang punya ilmu, orang paham dengan din. Oleh karena itu kita lihat para ulama bagaimana cara mentakdir. Mereka lebih banyak mentakdir secara umum daripada secara khusus. Karena mentakdir secara khusus ada persyaratan 4 minimalnya. Ya. Satu, buluhul hujjah. Sampainya hujjah kepada mereka. Ya. Yang nomor 2 orang itu melakukan kebid'ahan atau kemusyrikan karena kehendaknya sendiri. Bukan dipaksakan. Kemudian orang itu waras akalnya. Ya, tidak gila. Dia baligh. Dia mengerti, dia paham. Kemudian nomor 4. Dia ini mengamalkan amalan yang sifatnya secara umum itu diketahui oleh umat tentang hukumnya. Bukan masalah urusan ijtihadiyah. Kalau ada ulama berijtihad, kemudian dalam masalah yang rumit jatuh kepada urusan bid'ah, bahkan urusan syirik, tidak boleh dimusyrikan, tidak boleh diahli bid'ahkan, dan tidak boleh dikafirkan. Karena apa? Kesalahan para ulama di dalam berijtihad membahas masalah hukum yang dia ahlinya, minimal dia mendapatkan 1 pahala apabila dia keliru dan akan mendapatkan 2 pahala apabila dia benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya masih nak kata. Tolong sebutkan ciri-ciri seorang dai yang mengajak kepada kesesatan. Wah, cirinya banyak sekali ini. Ya. Pertama, kalau mereka itu tidak punya ilmu, dilihat dulu, tanya nanti buku-buku salaf. Ya, kalau dia sebagai dai betul-betul kita silaturahmi. Rupanya di rumah-rumahnya tidak ada kitab salafus sholeh, dari mana dia tahu menyampaikan dakwah salaf. Dan dia ini banyak menyampaikan rasio daripada dia mengambil ayat Al-Quran. dia jawabnya selalu politik kenegaraan terus. Ini juga dai yang tersesat. Dan mereka juga akan mengambil dalil, karena disebutkan di dalam hadis Hudzaifah itu, hum min jildatina wa yatakallamuna fi alsinatina. Mereka itu katanya ju'atun ala abwaabi jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan besok di akhir zaman ada para dai yang mengajak pintu ke neraka jahannam. Kemudian sahabat Hudzaifah menanya, sifhum lana ya Rasulullah, terangkan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa para dai yang mengajak kepada pintu neraka jahannam itu? Beliau menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari umat kami dan bicara pinjam ayat kami. Untuk mengetahui mereka itu ahli bid'ah dan dai penyesat, kalau ayat-ayat ini ditafsirkan menurut logika mereka, ditafsirkan ayat ini sesuai dengan zaman yang ada, mereka menjauhi dari penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabatnya, inilah dai yang tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ia menyebarkan dan memenuhi hati umat rakyat dengan iri dan kedengkian kepada penguasa itu, termasuk bagian dari upaya untuk mengutuk umat? Sekali lagi, apakah menyebarkan dan memenuhi hati umat rakyat dengan iri dan kedengkian kepada penguasa itu termasuk bagian dari upaya untuk menyatukan umat? Tidaklah. Menyatukan umat itu bukan dengan mengkodeta, bukan dengan dengki kepada penguasa. As-salafus saleh menghadapi penguasa yang zalim, beliau, mereka ini mendoakan mudah-mudahan pemimpin itu menjadi baik. Karena baiknya pemimpin, baiknya negara, dan baiknya umat. Sebaliknya, rusaknya pemimpin, rusaknya negeri, dan rusaknya umat. Karena itu para imam dahulu selalu mendoakan mudah-mudahan pemimpinnya mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan masuk Islam. Dan mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi menyatukan umat bukan kita harus membongkar kejelekan penguasa di tengah umat. Bukan menyatukan umat malah membuat bejat umat. Dan malah umat ditangkepi. Malah para dai-nya diperkara. Apakah dibenarkan dalam berdakwah manhaj salaf dengan melakukan pengrusakan? Tidak boleh. Pemboman tidak boleh. Apa ini? Bunuh diri, kami kaza bunuh diri tidak boleh. Mana para sahabat yang bunuh diri? Mereka para duat. Mana para utusan bunuh diri? Tidak boleh kita naik pesawat yang isinya orang 500, ya, kemudian kita setir pesawat itu untuk jatuh, ya, di istananya negara umpamanya, kemudian supaya meninggal dunia presidennya. Ini bukan manhaj salaf. Itu manhajnya orang khawarij. Yang kebakaran jenggot dia tidak mampu menurunkan pemimpin, membuat huru hara. Dan orang khawarij ini punya prinsip, apabila melihat pemimpinnya zalim wajib dikafirkan. Dan mendakwai orang harus keluar dari pemimpin itu. Itu sistem mereka namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar menurut orang khawarij yang di center dulu bukannya orang-orang awam yang diperintah. Bagaimana bisa menggulingkan pemimpin yang zalim? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kudeta, pemboman, pengrusakan bukan pemahamannya salafus saleh. Ini bukan berarti salafus saleh takut mati, enggak. As-salafus saleh itu takut kalau manhaj itu keliru. Bukan takut mati, tidak sedikit para sahabat yang meninggal dunia, yang diracun, yang ditikam, ya. Mereka tidak takut. Salafus saleh tidak takut menyampaikan yang hak di tengah umat. menyampaikan bid'ah walaupun mayoritas ahli bid'ah, menyampaikan tukang tenung walaupun banyak daerah tersebut tukang tenung. Tidak takut pula dengan jin yang kafir, ya, tetapi takut kalau manhajnya ini keliru. Takut kalau manhajnya keliru kemudian diterima oleh orang dan diwarisi oleh orang, termasuk man sanna sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha. Barang siapa memberi contoh sunnah yang jelek, tatanan jelek, dia akan memikul beban dosanya dan memikul beban dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa orang yang mengikutinya tadi. Inilah yang dikhawatirkan salafus soleh. As-salafus soleh tidak bertindak kecuali dengan dalil. Tidak hanya hamasa semangat, tetapi melihat dalil. Tidak berbicara kecuali ada dalil. Tidak beramal, tidak berbuat, tidak beribadah kecuali ada contoh. Sebagaimana penafsiran Ibnul Qayyim Al-Jauzi menafsirkan ayat surat Al-Fusirat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Nah. Ustaz, dalam hadis musafir boleh mengqasar salatnya. Karena itu ketika safar saya tetap mengqasar salat 2 rakaat meskipun imam salat tamam 4 rakaat. Bagaimana hukumnya menurut ulama salaf? Ulama salaf punya dalil innama ju'ilal imamu liyutamma fi. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Imam itu dijadikan panutan. Apabila rukuk maka rukuk. Rukuklah. Dan apabila sujud maka sujudlah. Bahkan ketika Rasulullah SAW salat mengimami dalam keadaan duduk karena sakit, para sahabat ada yang berdiri. Kemudian fa'asara Rasulullah SAW an ajlisu. Duduk-duduk. Setelah salam, kemudian para sahabatnya duduk. Jadi kalau imam sakit dan dia mengimami, maka makmum yang sehat harus duduk. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kita kalau musafir menjumpai jamaah wajib tam. Sempurna. Dan tidak ada khilaf dari kalangan ahli ilmi, ahli hadis maupun ahli fikih. Tetapi kalau kita ketinggalan salat jamaah, maka kita mengqasar. Kalau pepergian ini sulit, seperti kita pepergian di tengah perjalanan, maka boleh menjamak. Tapi kalau kita pepergian kemudian singgah 1 hari 2 hari, maka sebaiknya mengqasar saja, tidak menjamak. Dan apabila kita menjumpai sholat jamaah, maka kita hendaknya mengikuti sholat jamaah. Jadi kita tidak diperkenankan ikut sholat sempurna, kemudian niat kita ini safar hanya sholat 2 rakaat. Namanya sholat duhur. Ya, kita sholat duhur, imam tahiyat awal, kemudian kita salam. Kemudian takbir lagi untuk ikut sholat yang 2 rakaat terakhir untuk menjamak asar, maka tidak boleh. Karena wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ini keterangan yang ada. Ustaz, saat ini ana berusaha untuk dapatnya beribadah di atas manhaj salaf saleh. Baik itu ibadah pokok, etika maupun adab, walaupun belum 100%. Dan hal ini ana mempelajarinya dari buku 3 salaf terjemahan maupun mengikuti majelis taklim ulama ustaz salafi dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan ana yang awam dan jahil ini adalah, bolehkah ana mengambil acuan pelajaran untuk menambah wawasan, ya, wawasan ilmu pengetahuan ana dengan membaca dari buku-buku ulama atau ustadz-ustadz lain yang tidak diketahui manhajnya? Oh, tidak boleh. wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berpijak, jangan berbuat, jangan bersikap sesuatu yang kita tidak tahu. Karena kita tidak boleh mengamalkan dengan tidak tahu. Fa'lam, kita harus tahu dulu baru beramal. Kalau orang itu tidak tahu, maka kita kembali kepada yang sudah kita ketahui. Ya, tidak boleh kita mengambil ilmu din dari orang yang belum jelas manhajnya. Mana tadi? Secara pasti, walaupun mungkin mereka mengambil pendapatnya berdasarkan Quran dan Sunnah Sahihah, dan mereka para ulama ustaz ini juga berusaha menjauhi bid'ah dan khurafat. Misalnya di Indonesia ini ada ustaz, ya, namanya disebut-sebutnya ini. Menyebut nama ustaz ini saya tidak tahu. Ustaz Ahmad Ahsan, Tengku Habsi, Ahmad Siddiqi, kenapa ini? Hasmi ini. Enggak, Hasbi Siddiqi sudah, Ahmad Hasmi dan lain-lain. Orang ini saya tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu saya tidak dipasarkan untuk tak tahu. Wal mas'ul wal walaisal mas'ulu a'lamu bi a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Apakah yang sebaiknya ana lakukan terhadap buku-buku majalah karangan ulama-ulama ustaz yang tidak pasti manhajnya salafi atau kharokah, tetapi disimpan, dibuang, dibakar, atau disumbangkan pada perpustakaan salafi sebagai bahan referensi atau bantahan? Sebaiknya kita tidak menyimpan kitab-kitab yang sifatnya itu membahas masalah urusan din, tapi bukan kitabnya salafus soleh. Kecuali kalau kita ini sudah tahu din dan menyimpan itu untuk membantah. Ya, tidak ada koleksi kitab, yang penting kitabnya banyak ya. Karena kitab ini suatu saat akan dibaca oleh orang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan perlu dibakarnya supaya tidak mewariskan kebid'ahan atau kejahilan, ya. Jadi tidak diperkenankan kita orang awam, ya, menyimpan kitab-kitab yang sifatnya bukan kitab salafus saleh. Karena apa? Nanti akan dibaca oleh keturunannya dan akan dibaca oleh orang yang tidak paham din, dianggapnya itu din yang hak. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah ikhwan yang dapat disampaikan, ya, kurang lebihnya. Ya, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.